wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah fardu subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shallas subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, fa ka'annama shallal laila kullah, dapat balasan pahala seperti salat sepanjang malam. Law ya'lamuna ma fil 'atamati was-subhi, seandainya mereka tahu pahala salat isya dan salat subuh berjamaah, la atawhuma habwan, mereka akan datang walaupun merangkak, walaupun sakit, walaupun dalam keadaan hujan, walaupun dalam keadaan sejuk, la atawhuma, mereka akan datang habwan walaupun merangkak. Salat yang dihadiri oleh para malaikat, semua salat dihadiri malaikat, karena wa inna alaikum lahafizin, bersama kalian ada malaikat hafazah, kiraman katibin, malaikat itu kiram, mulia, katibin, mencatat, ya'lamuna ma taf'alun, tahu apa yang kamu lakukan. Tapi di antara salat yang paling ramai dihadiri malaikat, salat isya dan salat subuh. Apa sebab? Karena ketika pada salat subuh dan salat asar, malaikat yang menjaga di waktu malam bergantian dengan di waktu siang bertemu pada dua salat, salat isya, salat asar dan salat subuh. Di waktu salat subuh, malaikat yang malam ini menjaga kita dengan yang akan datang menjaga di waktu siang nanti bertemu pada salat subuh. Oleh sebab itu salat subuh itu disebut dengan Quran al-Fajri. Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa Quran al-Fajri. Quran Fajri, bukan Quran yang dibaca di waktu fajar. Makna Quran al-Fajri adalah solat subuh. Mengapa Quran al-Fajri disebut solat subuh? Inna Quran al-Fajri kana masyuhuda, karena solat yang paling panjang ayatnya di waktu semua solat adalah solat subuh. Inna Quran al-Fajri kana masyuhuda, solat fajar, solat subuh, Quran fajar yang paling panjang ayatnya itu masyhuda, dipersaksikan oleh para malaikat. Alhamdulillah, subuh ini kita diberikan Allah Ta'ala hidup. Yang sama-sama tidur dengan kita malam tadi, tidak semuanya sama-sama bangun dengan kita subuh ini. Kalimat pertama yang keluar dari mulut kita tadi adalah Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sanggupkah manusia membalas nikmat berapa tetesan darah yang dicuci buah pinggang, berapa hembusan nafas paru-paru, berapa nikmat karunia besar Allah? Wa in ta'uddu ni'matallah, kalau kamu mau hitung la tuhsuha, kamu tak dapat menghitungnya. Maka nikmat Allah itu tidak untuk dihitung tapi untuk dibalas. Bagaimana cara kita membalasnya? Takkan mungkin dapat kita balas. Kalimat yang paling bisa membalasnya, Allah memberi. Kamu kalau mau ingin balas nikmatku, engkau ucapkan alhamdulillah. Makanya tadi begitu kita bangun, kita bersyukur kepada Allah, nikmat besar ini engkau berikan, engkau titipkan lagi ruh ke dalam jasadku ya Allah, maka kita semua mengucapkan alhamdulillahillazi ahyana, segala puji bagi Allah yang sudah menghidupkan kami, ba'dama amatana, yang sebelumnya mematikan kami, wa ilaihin nusyur, dan kami semua akan balik, akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, maka tidak semua yang diberikan Allah hidup ini bersyukur. Buktinya sampai jam pukul 5 lewat 15 ini masih banyak yang belum mensyukuri nikmat Allah. Bahkan mungkin sampai terbit matahari dia akan terus tidur. Man nama, siapa yang tidur, walam yusalli, tidak solat subuh, balas syaitanu fi udhunih, maka kencinglah setan di telinganya. Kata-kata ini kasar, buang air kecil kata orang. Tak sanggup orang mengucap kencing karena tak sopan, tapi Nabi mengucapkan itu bala, bala ya bulu kencing, syaitan, setan kencing, fi uzunaih, di telinganya. Maka kalau sudah setan kencing di telinga, tak lagi dapat telinga itu dipakai mendengar yang baik-baik, tidak lagi dapat dipakai untuk penyebab asbab hidayah. Kenapa? Karena dia sudah menjadi tempat najis, tempat kotor. Andai tempat najis manusia saja kotor, bau, najis, dekil, tidak dapat disebut baik, konon lagilah tempat kotor najisnya syaitan. Sedangkan kita mau ke tempat najis saja kita baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Aku berlindung kepada engkau ya Allah, dijauhkan dari khubusi wal khaba'is, setan jantan, setan betina. Konon lagilah tempat itu memang tempat kencingnya setan. Maka alhamdulillah, nikmat terbesar diberikan hidup, nikmat paling besar diberikan istiqamah iman dan Islam, nikmat terbesar lain adalah ketika kita menjadi orang yang bersyukur. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum, kalau kamu bersyukur. Tapi syukur tak hanya cukup dengan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wala quwata illa billah. Syukur dengan ucapan lidah, alhamdulillah. Syukur dengan hati, istiqamah dalam keadaan zikir. Syukur dengan perbuatan, kita tunjukkan di hadapan Allah, kami bersyukur dengan perbuatan ya Allah, melangkahkan kaki datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut Allah dalam surat Yasin, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Wa naktubu, kami tulis, ma qaddam, semua yang mereka lakukan dulu, wa atharahum, bekas-bekas langkah tapak kaki mereka, wa kulla syai'in ahsaynahu, semuanya kami catat, semuanya kami hitung, semuanya kami tulis, fi kitabim mubin, dalam buku catatan yang nyata. Alhamdulillah, itu semua sudah kita lakukan. Lalu kemudian selesai solat subuh berjamaah, kita pun pula tidak hanya sekedar diam, tapi kita katakan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Nampaknya tak ada kesesuaian antara ucapan astaghfirullah dengan solat. Kita bukan selesai berzina, mohon maaf, kita bukan mencuri dari awal sampai akhir baik. Allahu akbar, Allahu akbar kabira, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu, attahiyatul mubarakat, salawatut thayyibatul lillah. Mengapa kita tutup, kita awali dengan astaghfirullah? Mestinya begitu selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, alhamdulillah, alhamdulillah saya sudah salat, alhamdulillah saya sudah ke masjid, alhamdulillah saya sudah bersyukur, alhamdulillah saya sudah mensyukuri nikmat Allah. Kenapa dibuka dengan astaghfirullah? Begitulah rendah hatinya orang yang solat tadi. Mungkin dalam solat aku ada lalai, mungkin dalam solat aku ada lupa, mungkin dalam solat aku ada khilaf. Yang semestinya aku mengingat engkau tapi pikiranku lalai, yang semestinya aku mengingat engkau tapi pikiranku keluar, maka aku pun mengucap istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Man lazim al istighfar, siapa yang melazimkan memperbanyak istighfar, diberikan Allah tiga balasan. Ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, setiap kesusahan hati diberikan Allah kelapangan. Wa min kulli dhiqin makhraja, dalam setiap kesempitan diberikan Allah jalan keluar. Siapa yang tak punya masalah dalam hidup ini? Masalah hidup diberikan Allah kelapangan dengan memperbanyak istighfar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberikan Allah rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Berapa kali kita beristighfar? Nabi istighfar sedikit saja, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tapi sesungguhnya ditambah lagi di tempat yang lain. Wallahi demi Allah, inni la astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih, aku beristighfar mengagungkan Allah, bertaubat kepada Allah, mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam. Ini hadis muskil, problem, masalah. Kenapa Nabi beristighfar sampai 100 kali? Padahal Nabi itu maksum, tidak berdosa. Kalau kita beristighfar ya, beristighfar karena berzina, beristighfar karena minum khamar, beristighfar karena makan riba, beristighfar karena buat dosa. Nabi tidak berdosa, Nabi maksum. Kenapa Nabi beristighfar? Dikaji oleh para ulama, ternyata istighfar Nabi bukan karena dia minum khamar. Nabi beristighfar bukan karena dia ghibah menceritakan aib orang. Nabi beristighfar bukan karena dia makan haram. Nabi beristighfar bukan karena dia buat zalim. Nabi beristighfar karena ketika hatinya lalai agak satu detik, agak silap sedikit saja, dia sudah menganggap itu dosa, maka dia beristighfar. Astaghfirullah. Inilah yang disebut dengan hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Baik menurut orang baik-baik, buruk menurut orang yang sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara pakaian bagus cantik lupa kepada Allah, astaghfirullahalazim. Gara-gara anak yang lucu, cucu yang baik, anak menantu kumpul bersama, ini baik, tak salah. Tapi bagi orang yang sudah sampai pada tingkat muqarrabin, dekat kepada Allah, hasanat, baik menurut orang baik-baik, sayyiat, buruk menurut orang yang sudah sampai dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia minta ampun, astaghfirullah, mungkin aku lalai kepada Allah, mungkin aku silap, mungkin aku hilap, mungkin aku lupa, astaghfirullah. Orang yang tidak beristighfar sombong, merasa dirinya suci, la tuzakku anfusaku, jangan kau sangka dirimu suci. Maka kita senantiasa merasa diri kita kotor. Lebih baik orang yang tertidur sampai dia tidak tahajud, lalu dengan itu dia menyesal sepanjang hari. Mengapa aku tertidur? Mengapa aku tidak bangun? Mengapa aku tertidur? Mengapa aku tidak bangun? Daripada orang yang tahajud sepanjang malam, lalu setelah itu dia sudah merasa sebagai penghuni surga, orang lain dianggapnya pelaku dosa, dia saja yang paling mulia di hadapan Allah. Aku yang paling mulia, aku yang paling hebat. Talbis iblis. La talmizu anfusakum, jangan kamu hinakan diri kamu, menghinakan diri kamu dengan menghina orang lain. Karena kita sesungguhnya adalah nafsun wahidatun, satu jiwa. Kita merasa diri kita hina, kotor. Apa kata Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, ketika engkau lihat anak kecil, engkau merasa dirimu lebih hina dari anak kecil. Kau masih kecil. Kalau Allah panjangkan umurmu, amalmu lebih banyak daripada aku. Kau masih kecil, dosamu belum ada, sementara aku sudah bergelimang dosa. Nampak orang tua, oh pak tua, oh makcik tua, engkau amalmu banyak, aku belum tentu umurku panjang seperti umur engkau. Nampak orang kafir, kau memang saat ini kafir. Tapi kalau Allah berikan hidayah kepada engkau, sejak ini engkau menjadi orang yang beribadah kepada Allah. Amalmu diawali dari nol. Semua orang yang beribadah kepada Allah mu'allaf, maka amalnya semuanya diawali dari nol. Sedangkan aku sudah Islam dari sejak kecil, akil baligh 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, sampai 60 tahun, 70 tahun. Amalku belum tentu banyak, tapi aku sudah bergelimang dosa. Tak pernah terlintas di hatinya merasa besar, merasa kerdil kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong, angkuh sebesar biji sawi, la yadkhulul jannah, diharamkan Allah taala masuk ke dalam surga. Bahkan yang sudah masuk ke dalam surga itu pun diusir Allah Subhanahu wa taala. Malaka anta takabbara fiha, mengapa engkau sombong di dalam surga? Innaka minas saghirin, engkau kecil. Ukhruj, keluar engkau dari surga. Yang sudah di dalam saja diusir Allah, apalagi yang belum sempat masuk ke dalam. Apa kata Allah bertanya kepada dia? Allah bertanya bukan karena Allah tak tahu, Allah Maha tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, kami tahu apa yang berbisik-bisik di dalam hatinya saja kami tahu, apalagi sempat dia lakukan, dia buat, dia laksanakan, kami tahu semua. Allah bertanya karena Allah ingin beritahu pada orang yang tak tahu, pada orang yang tak mau tahu, pada orang yang angkuh dan sombong. Allah tanya kepada iblis, ma mana'aka alla tasjuda li adam ma iz amartu, kenapa engkau tak mau sujud kepada Adam? Apa kata iblis? Khalaqtani min nar, aku kau ciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin, dia kau ciptakan dari tanah. Ana khairum minhu, aku lebih baik. Ana khairum minhu, aku lebih hebat. Khalaqtani min nar, api warnanya merah, cantik, menyala ke atas, api. Wa khalaqtahu min tin, dia dari tanah, hitam, busuk, bau, buruk, gelap, rendah, dipijak orang. Ana, aku lebih baik, lebih hebat. Malaka anta takabbara fiha, kau tak layak merasa dirimu besar, merasa dirimu hebat. Maka subuh ini kita tempelkan 4 kali. Baru sholat subuhnya saja 4 kali kita tempelkan yang paling mulia di badan kita, kening. Tak ada yang berani memegang kening kita, tapi tadi kita tempelkan ke tempat tapak kaki kita. 7 rukun mesti menempuh, mesti menyentuh, mesti menempel ke lantai. 2 ujung kaki, 2 tapak tangan, 2 lutut, 1 kening. 2 ujung kaki, 2 lutut, 2 tapak tangan. 2 ujung kaki, 2 lutut, 2 tapak tangan, 1 kening. Menempel ke lantai. Andai tidak menempel ke lantai, maka tidak sah salat. Kalau tidak sah salat, tidak sah rukun salat, tidak sah sujud, maka tidak sah salat. Sia-sia salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar menempelkan kening ke lantai, menghilangkan sifat angkuh dan sombong. Selesai beristighfar minta ampun kepada Allah, lalu mengatakan kepada Allah pernyataan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. La, tidak. Tak banyak orang yang berani mengatakan tidak. Mengatakan ya banyak, tapi kalau sudah mengatakan tidak, orang Islam adalah orang yang pertama kali mengatakan tidak. Begitu dia bersyahadat, Bapak Ibu sekalian, selesai sholat jangan keluar masjid dulu, karena kita akan menyaksikan istihar, akan ada yang bersyahadat di depan kita. Orang yang bersyahadat pertama kali mengatakan tidak, la, la ilaha, tidak ada Tuhan illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka selesai salat kita ulang lagi mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la syarikalah. Aku tidak menyembah jabatan, aku tidak menyembah atasanku, aku tidak menyembah hartaku, aku tidak menyembah ayahku, aku tidak menyembah ibuku, aku tidak menyembah lembu, aku tidak menyembah pokok kayu, aku tidak menyembah hantu. La ilaha illallah wahdah, hanya dia tunggal saja. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi dia, tunggal, esa, tak berbilang. Makanya solat qabliyah subuh itu diatur Nabi ayatnya, ayat rakaat pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Engkau boleh sekantor dengan kaum Hucu, boleh bertetangga dengan Kristen, boleh satu tempat dinas dengan orang Katolik, tapi ingat, kalau sudah masalah ibadah, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud, lakum dinukum waliyadin. Rakaat kedua kuatkan ke dalam, rakaat pertama keluar. Islam bukan agama ekstremis, tapi hari ini kita dipaksakan. Berapa pegawai perusahaan memaksa anak buah karyawan memakai topi center class, kalau tidak gaji dipotong, kalau tidak akan out, kalau tidak akan PHK. Begitulah kalau mereka yang memegang kekuasaan. Kalau orang Islam yang berkuasa, insyaallah yang lain bebas. Tapi kalau sudah mereka yang memegang kekuasaan, contoh kecil, belum lagi jadi gubernur, belum lagi jadi presiden, baru menjadi pimpinan perusahaan. Islam bukan agama ekstrim, Islam tidak kasar, Islam bukan teroris. Kalau berbeda agama denganmu, cabut pedangmu, pancung kepalanya, ambil hartanya, rampas nyawanya. Bukan, bukan ajaran Islam. Islam tidak mengajarkan itu. Islam mengajarkan berinteraksi sosial, silakan. Tapi kalau sudah dalam masalah akidah, masalah ibadah, beranilah engkau mengatakan la, katakan tidak. Pakai ini tidak, ikut ini tidak. Keyakinan tidak boleh diperjualbelikan. Rakaat kedua tanamkan ke dalam. Qul, katakan huwallah ahad, esa, tunggal, tak berbilang. Meminta kepada dia siapa? Allahus samad. Bagaimana sifatnya? Lam yalid, dia tak beranak. Walam yulad, dia tidak diperanakkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang setara dengan dia. Dia tidak patung, dia tidak berhala, dipejamkan mata, nampak merah, hijau, kuning, hitam, bukan dia. Berdengar suara berbisik, bukan dia. Nampak berbentuk dalam mimpi, bukan dia. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ma khatara bibalik, fallahu laysa kadhalik. Apa yang terlintas di hatimu, maka dia tidak seperti itu. Begitulah Islam memuliakan Allah. La lahul mulku, dia yang punya kuasa. Walahul hamdu, dia tempat memuji, segala puja-puji. Yang selama ini gila dengan kekuasaan, sampai-sampai ketika kekuasaan itu hilang dari dirinya, dia terkena penyakit PPS, Post Power Syndrome. Penyakit setelah tak ada kuasa. Dulu ketika punya kuasa, dielu-elukan orang, disambut orang, disalami orang. Sekarang begitu kuasa tak ada, orang tak memandang. Orang Islam tidak terkena penyakit itu, karena setiap selesai solat dia katakan lahul mulku, dia yang punya kuasa. Aku tak ada kuasa sama sekali. Tu'izzu man tasha, kalau engkau mau kau angkat setinggi-tingginya. Wa tuzillu man tasha, kau hinakan serendah-rendahnya. Biadikal khair, dalam genggaman kuasamu ada segala sesuatu. Yuhyi wa yumit, aku hidup sekarang, bisa berjalan, bisa tegak, bisa ceramah, bisa memimpin salat, bisa keluar, bisa mendidik anak, yang guru di lokal bisa mengajar, yang punya toko bisa menjaga tokonya. Yuhyi, aku tidak maha hidup, tapi aku diberi hidup. Yuhyi wa yumit, kalau Allah Allah Ta'ala mau, dia matikan. Berapa banyak orang mati sedang makan, berapa banyak orang mati sedang sujud, berapa banyak orang mati sedang batuk, berapa banyak orang mati. Allah punya kuasa mematikan. Berapa banyak orang yang sudah diponis dokter mati. Bu, pak, jangan keluar rumah, jangan jauh-jauh, ini tensinya tinggi, nanti mati. Bawa ke rumah sakit Singapura, pergi ke mahkota hospital Malaka, diperiksa, dicheck up. Jangan heboh-heboh, ini sudah lama penyakit jantung koroner, diabetes, 3 bulan mati. Sampai 3 tahun tak mati-mati. Berapa banyak orang yang dikatakan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, saking senangnya hati, turun dari rumah sakit, melompat-lompat, tabrak mobil, mati. Yuhyi, dia yang menghidupkan. Wa yumit, dia yang menghidupkan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Awal hari orang Islam dibangkitkan semangatnya. Yang selama ini down, jatuh, rendah, tak ada semangat. Bangkitkan semangatmu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada putus asa. La taqnatu min rahmatillah, la tayasu min rawhillah. Yang boleh putus asa dalam Islam hanya satu saja. La yayasu min rahmatillah illa alqawmul kafirun. Yang boleh putus asa hanya orang kafir saja. Satu syarat putus asa. Pertama, kafir. Sesudah kafir baru boleh putus asa. Sekarang terbalik, orang yang mengaku beriman putus asa, lemah semangat, down, bawaannya mau mati saja. Orang kafir pula yang semangat luar biasa. Ini dunia sudah terbalik. Oleh sebab itu kita bangkitkan lagi semangat dengan merenungkan, memaknai, merenungkan makna solat kita. Setelah solat, bukan sekedar duduk biasa, ucapan-ucapan itu membangkitkan semangat yang luar biasa. Tapi orang yang silap salah tadi bagaimana menghapus dosanya? Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, ditutup dengan La ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100, lengkap 100. Apa janji Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah akan mengampunkan dosanya. Wa in kana mithla zabadil bahri, meskipun sebanyak buih di lautan. Alhamdulillah kita berada di atas puncak bukit masjid tinggi di atas, nampak lautan, nampak buih-buih lautan. Buih lautan itu banyak sekali. Dosa kita lebih banyak lagi daripada buih lautan, lebih banyak daripada pasir di pantai. Ilahi ya Allah, lastu lil firdausi ahla, aku tak layak masuk surga. Wala aqwa 'alan naril jahimi, masuk neraka aku tak kuat. Masuk surga tak layak, masuk neraka tak kuat. Dzunubi mithlu a'dadir rimali, dosa-dosaku sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di pantai. Fa innaka ghafiruz dzambil 'azimi, tapi aku yakin dosaku yang banyak itu lebih banyak lagi ampunanmu. Dosaku yang besar itu lebih besar lagi maghfirahmu. orang Islam senantiasa bersih, murni. Selesai sholat, dia menyatakan kehadapan Allah, dia bersimpuh sujud di hadapan Allah, Allah ampunkan dosanya. Wa in kana mithlu zabadil bahri, meskipun sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di pantai, sebanyak bulu kambing, sebanyak daun-daunan yang ada di pokok kayu di tengah hutan, diampunkan Allah. Husnuzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai itu kita tidak langsung pulang, tapi kita pula berdoa dipimpin oleh imam. La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul. Kenapa mereka berkumpul? Macam-macam mereka berkumpul. Ya yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul. Fayad'u ba'dhuhum, berdoa satu orang, dipimpin doa satu orang. Wa yu'amminuhum sa'iruhum, yang lain mengaminkan. Illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Amin. La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul. Fayad'u ba'dhum, berdoa satu orang. Wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan yang lain. Illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Imam tadi yang berdoa, kita hanya mengangkat tangan dan mengaminkan. Illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Hadis ini umum. Selesai salat, selesai acara, sebelum acara, anak mau nikah, selesai khatam Quran. Kana Anas ibn Malik, adapun Anas ibn Malik, idza khatimal Quran, kalau dia selesai menghatamkan Quran, da'a ahlahu wa abna'ahu, jama'ahlahu wa abna'ahu, dikumpulkannya anaknya, istrinya, duduk bersama, berdoa bersama, mengambil kemuliaan barakah khatam Quran. Nabi tak pernah buat. Mana hadis Nabi mengumpulkan Aisyah, Khadijah, Aminah, anak-anak, Fatimah, Ruqayyah, Hasan, Husain, Ali, lalu doa? Tak ada perbuatan sahabat Nabi. Anas ibn Malik diserahkan oleh ibunya Ummu Sulaim ketika Nabi sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Ada yang memberikan tanah, ada yang memberikan emas, ada yang memberikan perak. Datang Ummu Sulaim, seorang perempuan yang susah. Ya Rasulullah, aku tak bisa beli onta, aku tak bisa beri kambing, aku tak bisa beri apa-apa. Aku hanya datang untuk memberikan seorang anak lelakiku. Saat itu umur Anas bin Malik 10 tahun. Lalu Nabi mendoakan dia, Allahumma aksirna lahu wa waladahu, banyakkan anaknya, banyakkan hartanya, kayakan dia, kayakan hartanya, kayakan dia dengan anak keturunan. Masya Allah, Allah mengabulkan doa Nabi Muhammad SAW. Anas bin Malik menghatamkan Quran, dikumpulkannya anaknya, istrinya, untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amal sahabat, amal perbuatan sahabat, baik setelah khatam Quran maupun ketika membaca Al-Quran, ketemu dengan ayat azab, jauhkan kami dari azab, ketemu dengan ayat nikmat, dekatkan kami dengan nikmat, bertemu dengan ayat surga, masukkan kami ke surga, bertemu dengan ayat neraka, jauhkan kami dari neraka, diaminkan oleh yang lain. Di doa khatam Quran ada satu kalimat, ampunkan dosa kami ya Allah. Ketika kami melewati ayat azab kami tak takut, ketika melewati ayat nikmat surga kami tak ingin masuk surga. Apa maknanya? Bukan sekedar cemas, takut, ngeri, tapi meminta kepada Allah, dan minta dalam bentuk doa. Doa bukanlah yang dibuat oleh Pak Lebay kampung di tengah desa. Doa bukan dibuat oleh ustaz yang pandai-memandai membuat doa bersama. Tapi seorang yang berdoa diaminkan oleh saudara kawan sahabatnya, doa itu dikabulkan Allah. Allah sebutkan dalam Quran, qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua dikabulkan Allah. Qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua dikabulkan Allah. Kuma, dua. Siapa yang berdoa? Yang berdoa Nabi Musa, selamatkan kami dari Fir'aun ya Allah, selamatkan kami dari Laut Merah ya Allah, selamatkan kami dari kejaran musuh ya Allah. Yang berdoa Nabi Musa, siapa yang mengaminkan? Nabi Harun mengaminkan. Ketika Nabi Musa berdoa, Nabi Harun tidak berdoa. Nabi Harun mengangkat tangan dan mengaminkan, amin, amin, amin. Maka doa bersama bukan hanya tradisi pada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi naik ke atas mimbar, mimbar Nabi 3 lantai. Pada mimbar yang pertama Nabi mengucapkan amin. Naik mimbar yang kedua Nabi mengucapkan amin. Naik mimbar yang ketiga Nabi mengucapkan amin. Amin. Kabulkan ya Allah. Amin. Kabulkan ya Allah. Amin. Kabulkan ya Allah. Tiga kali Nabi mengatakan amin, amin, amin. Sahabat heran, kenapa engkau katakan amin? Ada apa ya Rasulullah? Kalian tidak tahu, ada tadi makhluk yang berdoa dan aku mengaminkannya. Ada orang berdoa, aku mengaminkannya. Lihat, Nabi melakukan doa bersama dengan makhluk yang tak nampak oleh manusia. Siapa dia? Tadi datang malaikat Jibril, kalian tidak bisa melihatnya, kalian tidak bisa mendengarnya, tapi aku melihat dan mendengarnya. Apa kata Jibril ketika aku berada di anak tangga yang pertama? Bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celaka orang yang jumpa dengan bulan Ramadan tapi dosanya tak diampuni karena dia tetap buat dosa. Amin. Jibril berdoa, Nabi mengaminkan. Bu'dan liman zukirta walam yusalli alaika. Celaka ketika namamu disebut tapi dia tak bersalawat. Maka kita bersalawat ketika terdengar kumandang azan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena Jibril pernah berdoa, bu'dan liman zukirta. Celaka orang yang ketika disebut namamu tapi dia tak berselawat kepadamu. Amin, kata Nabi. Di anak tangga yang ketiga, bu'dan liman adraka walidahul kibara ahaduhuma aw kilahuma falam yudkhilahul jannah. Celaka orang yang ketika jumpa dengan kedua orang tuanya, sempat sama-sama tua dengan ayahnya, dengan emaknya, atau dengan dua-duanya sekali, walam yudkhilahul jannah, tapi tidak menyebabkannya masuk surga karena dia tidak sempat berbakti. Celaka dia, kata Jibril. Amin. Inilah doa yang paling makbul, yang berdoa Jibril, yang tak berdosa, yang mengaminkannya Muhammad, yang maksum tak berdosa. Yang sama-sama tak berdosa, sama-sama berdoa, satu mengaminkan. Imam berdoa, saya mengaminkan. Imam berdoa, bapak ibu mengaminkan. Amin. Maka alangkah ruginya orang yang tidak mau mengaminkan doa imam. Imam sedang berdoa lalu dia bangkit pergi. Mungkin dia dalam keadaan darurat, mungkin dia dalam keadaan ingin cepat, mungkin dia dalam, tapi andai dalam keadaan luang, andai dalam keadaan, andai doa dia selama ini tak dikabulkan Allah, mungkin saat itulah doanya dikabulkan Allah ketika orang lain ikut mengaminkan doanya. Makanya dalam sholat pun kita mengaminkan doa imam. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang sudah kau berikan kepada mereka, empat orang, minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan yang kau berikan kepada mereka, dua orang. Siapa dia? Maghdubi 'alaihim yahudi waladdallin nasrani. Empat jalan yang kami minta, dua jalan yang kami tolak. Empat jalan, nabiyyin, siddiqin, syuhada, salihin. Dua jalan, Yahudi, Nasrani. Enam jalan, empat diminta, dua ditolak. Semua mengaminkan. Amin. Iza ammanal imam, kalau imam mengucapkan amin, fa'amminu, aminkan. Jangan diam saja, fa'amminu, aminkan. Orang Yahudi, orang Nasrani paling risau ketika orang beriman menyebutkan amin. Mengapa hatinya risau? Karena orang beriman menolak jalan dia, jalan Yahudi, jalan Nasrani. Lalu kemudian kata Nabi, siapa yang serentak aminnya dengan amin malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka doanya diampunkan dosa-dosanya yang lalu, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala permohonannya. Selesai itu kita pun bersalaman. Orang Islam tak sombong, tak angkuh, tak egois. Ke masjid bukan sekedar ritual kepada Allah, putus. Duribat alaihimuz zillah, manusia akan senantiasa dihinakan, direndahkan, dikucilkan, diremehkan, tak dipandang apa-apa illa, kecuali dia melakukan dua, bihablim minallah, ikat hubungan dengan Allah, wa hablim minannas, jalin hubungan dengan manusia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ma min muslimaini, dua orang muslim, yaltatiani berjumpa, wa yatasafahani berjabat tangan, illa ghufira lahuma, maka Allah mengampunkan dosa-dosa mereka. Sampai kapan? Malam yatafarraqa, sebelum mereka berpisah. Simple, sederhana. Minta ampun kepada Allah dengan istighfar, sudah. Minta ampun kepada Allah dengan salat sunat taubat, usolli sunat taubat rakaat ini, sudah. Minta ampun kepada Allah dengan umrah, al-umrati ilal umrati, satu umrah ke umrah berikutnya, kafaratul lima bainahuma, menghapuskan dosa-dosa, sudah. Minta ampun kepada Allah dengan tahajud malam, sudah. Ada yang engkau lupa, hai saudaraku, dosamu hilang, dosamu terhapus, bukan hanya dengan istighfar. Apa cara? Mamin muslimaini, dua orang muslim, yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, Allah mengampunkan dosa mereka berdua, malam yatafarraqa, sebelum berpisah. Apakah sebelum salat? Apakah setelah salat? Apakah sebelum doa? Apakah setelah doa? Apakah setelah acara? Atau sebelum acara? Sebelum makan? Setelah makan? Tak ada larangan. Begitu kata Imam Nawawi memaknai hadis ini, orang yang bersalaman sebelum sholat, setelah sholat, tak masalah. Asal jangan sedang sholat aja lah dia bersalaman. Nah, itu baru jadi masalah. Selama ini kita mengamalkan segala yang baik-baik, mungkin kita tidak tahu dalilnya, karena kita tidak pernah mempermasalahkan itu dari datuk nenek moyang kita dulu. Hari ini dipermasalahkan orang banyak, maka kita tidak peduli dengan itu semua. Kenapa? Karena amal ini baik, karena amal ini dibenarkan ulama, dan ini bukan dibuat-buat oleh nenek moyang kita, tapi berdasarkan dalil-dalil. Selesai salat subuh, tidak pulang ke rumah, tapi duduk berzikir mengingat Allah. Selama dia di dalam masjid, maka malaikat mengiringinya dengan dua doa. Allah maghfir lahu, Allah marhamhu. Ampunkan dosanya, rahmati dia. Ampunkan dosanya, rahmati dia. Ampunkan dosanya, rahmati dia. Sampai kapan malaikat berhenti berdoa? Hatta yang sarifa aw yahdas, sampai hambaku itu keluar dari masjid, sampai hambaku itu wuduknya batal. Kalau wuduknya batal dia keluar, boleh ambil wuduk tajdidul wudu. Siapa yang sanggup memperlama-lama wuduk, silakanlah. Bagaimana engkau bisa membedakan kami dengan Bani Israel nanti ya Rasulullah? Di padang mahsyar berkumpul semua, Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Ayub, Zulkifli. Bagaimana cara Nabi bisa membedakan ini Bani Israel, ini umat Musa, ini umat Isa, ini umat Ayub, ini umat Nuh, ini umat, bagaimana cara membedakannya? Sahabat bertanya kepada Nabi, Nabi menjawab, umatku nanti di akhir, di akhirat, ghurril mu'ajjalin, wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya, kepalanya bercahaya, telinganya bercahaya. Cahaya apa? Bekas wudu. Maka senantiasa berwudu. Sebelum tidur malam, ambil wudu, solat sunat. Alangkah baiknya solat sunat setelah wudu. Namanya solat sunat wudu. Nabi memanggil Bilal. Bilal, sini sebentar. Ada apa ya Rasulullah? Aku dengar suara selopmu, suara sandalmu dalam surga. Kresek, kresek, kresek, kresek, kresek. Inilah hebatnya Bilal, kulitnya hitam, orang Nubia. Ini Mesir, ini Sudan. Antara Mesir dengan Sudan ada sebuah negeri, Nubia, di Afrika Utara. Hitam, miskin, susah, bukan orang bangsawan. Nabi memanggil Bilal, sini Bilal. Aku dengar suara gesekan selop sendalmu dalam surga. Apa amalmu hai Bilal? Apa kata Bilal? Aku tak pernah meninggalkan solat sunat dua rakaat selesai wudu. Usalli sunnatal wudu, pagi, petang, siang, malam. Setelah asar boleh, setelah subuh boleh. Apa dalilnya? Kan tidak boleh solat sunat setelah asar dengan setelah subuh. Kalau ada sebabnya boleh. Kenapa kamu solat sunat? Sebabnya masuk masjid. Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, atai sholli rak'ataini, salat sunat dua rakaat. Selama ada sebabnya boleh. Kenapa kamu salat sunat? Ini setelah asar, ini setelah subuh. Salat sunat saya ada sebabnya. Apa sebabnya? Selesai berwudu. Bilal bin Abi Rabah yang hitam, yang bukan bangsawan, yang bukan Quraisy, masuk surga karena salat sunat setelah wudu. Bayangkan kita mungkin lah jauh lebih hina daripada sendal Bilal. Sendal Bilal bin Abi Rabah didengar Nabi masuk di dalam surga. Kabar gembira yang luar biasa. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak menengok badan kamu. Wala ila suwarikum. Allah tak menengok rupa, bentuk wajah. Walakin yanzuru ila qulub. Yang dilihat Allah adalah hati kamu yang bersih. Wa a'mal, amal. Hati sudah bersih, selesai bersih wajah, selesai bersih tangan, selesai bersih kepala, bersih telinga, hati belum bersih. Allahumma ja'alni minat tawabin, waja'alni minal mutatahirin, waja'alni min ibadika salihin. Karena itu yang akan dibawa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada gunanya mal, harta, wala banun, anak, tak ada guna harta, tak ada guna anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat, yang bersih. Selesai salat, duduk di masjid. Habis salat maghrib, duduk di masjid sampai isya, 45 menit. Habis salat subuh, duduk sejenak. Mungkin mau pulang ke rumah, mau masuk kantor, mau ngantar anak sekolah, sejenak saja. Saya sudah tausiah 50 menit. Tadi dimulai jam 5, sekarang jam 6 kurang 10. Ini sudah banyak silap salah saya. Padahal tertulis di sini tak boleh lebih dari 10 menit. Ini sudah 50 menit. Tapi di atas ada ceramah menjelang tarawih. Ini tak ada tarawih, jadi boleh lebih sedikit. Pulang mau mandikan anak, pulang mau ngantar sekolah, sejenak 50 menit. Apa keutamaannya? 4 kelebihan orang yang duduk di masjid mendengarkan tausiah. La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul di masjid. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang berkumpul di rumah Allah. Yatsluna kitaballah, dia tidak ada ngomong ngalor ngidul, tak ada cerita lain, membaca ayat-ayat Allah. Yang tadi, dari sejak solat subuh yang kita kaji ayat hadis, ayat hadis, ayat hadis, tak ada cerita lara, tak ada sia-sia, membaca kitab suci Allah. Wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya, mengkaji hadis Nabi, mengkaji ayat Quran. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Hafat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wasiat bihimul rahmah, mereka diliputi oleh rahmat kasih sayang Allah. Wa dzakarahumullahu fiman indah, mereka disebut Allah kepada para malaikat. Naik malaikat subuh tadi menghadap Allah, Allah bertanya, bukan karena Allah tak tahu, Allah mau kasih tahu pada orang yang tak tahu. Hai malaikat, apa kerja hambaku di Karimun tadi? Apa kerja mereka? Mereka berkumpul di rumahmu ya Allah, mereka berzikir mengingatmu ya Allah, mereka beristighfar minta ampun ya Allah. Selesai salat subuh mereka tak pulang, mereka duduk sejenak mengagungkan asmamu ya Allah. Turun ketenangan ke dalam hati, diliputi oleh para malaikat, diberikan pencerahan ketenangan, dan dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Ketika aku mau menciptakan mereka dulu, kalian komplain tak setuju. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'. Untuk apa kau ciptakan mereka ya Allah? Mereka hanya akan berkelahi, mereka hanya akan berperang, mereka hanya akan menikam, mereka hanya akan membunuh. Untuk apa kau ciptakan mereka? Dulu kalian komplain, hari ini kalian baru tahu. Tengok, mereka duduk berzikir mengingat aku, padahal mereka mau bangun subuh ini berat betul, karena tadi malam menonton bola. Tapi ternyata mata mereka tetap tidak kantuk, mereka tetap dalam istiqamah. Inilah yang kita ajarkan ke anak-anak kita. Masjid yang cantik, yang agung, yang megah, yang mewah, lengkap dengan asmaul husnanya di atas. Bukan menghinakan, bukan merendahkan. Tidak ada jaminan masjid ini akan tetap menjadi masjid 100 tahun akan datang. Siapa yang mengisinya? Anak-anak yang dibawa solat subuh. Anak-anak dibawa solat subuh, anak lelaki, anak perempuan. Mereka ini yang akan mewarisi ini ke depan. Selesai solat subuh, diiringi hari yang cerah, semangat, itulah yang akan menopang, menolong kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dapat saya sampaikan di akhir majlis, majlis yang dihadiri malaikat. Mari kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah dan husnul khatimah kepada kita. Ala hadhihin niyah al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته segala dosa kami ampunkanlah ya Allah wala aiban illa satartah segala aib cacat kami tutupilah ya Allah wala musafiran illa wasaltah segala yang musafir sampaikan ketujuannya ya Allah wala maridan illa syafaitah saudara kami yang sakit sembuhkan dari penyakitnya ya Allah wala mayitan illa rahimtah yang meninggal dunia curahkan rahmat dan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah Allahumma ighfir lahum ampunkan mereka warhamhum rahmati mereka wa'afihim beri mereka kebaikan wa'fu anhum maafkan segala kesalahan mereka waja'alil jannata maswahum jadikan surga sebagai tempat tinggal mereka Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surgamu wala taj'al kuburahum hufratan min hufaril niran jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu ya Allah Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah berikan taufik dan hidayahmu kepada kami sehingga lunak hati kami untuk senantiasa beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridai ya muqallibal qulub wahai engkau yang membolak-balikkan hati sabbit qulubana kokohkan hati kami ala dinik dalam agamamu wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan jauhkan kami dari susah hati dan kesedihan wal ajzi wal kasal jauhkan kami dari sifat lemah dan malas wal jubni wal bukhul jauhkan kami dari sifat pengecut dan pelit bakhil kikir wadala addaini wa ghalabatir rijal jauhkan kami dari sifat dililit hutang dan dikuasai orang lain Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' jauhkan kami dari ilmu yang tak bermanfaat wa min qalbin la yakhsha jauhkan kami dari hati yang tak khusyuk wa min nafsin la tasma jauhkan kami dari nafsu yang tak pernah kenyang yang tak pernah cukup wa min du'ain la yusma jauhkan kami dari doa yang tidak dikabulkan Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsha wal riba wal zina wal khamra wal munkar jauhkan dari negeri kami jauhkan dari karimun bil khusus malapetaka bencana musibah riba zina narkoba perbuatan keji dan munkar wa min buldanil muslimina ammah dan dari negeri-negeri kaum muslimin secara umum Allahumma ansur man nasaraddin tolong orang-orang yang menolong agamamu ya Allah waghzulil kafarata wal musyrikin hancurkan binasakan orang-orang yang sudah menistakan agamamu ya Allah Allahumma farriq jam'ahum wa syattit syamlahum waj'alhum fi nuhurihim Allahumma la'anhum la'nan tawila hancurkan persatuan mereka rusakkan barisan mereka binasakan mereka dalam kebinasaan yang berkepanjangan ya Allah adapun saudara kami yang masih mungkin mendapat hidayah Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun berikan mereka hidayah karena mereka buat silap salah karena tidak tahu berikan mereka pencerahan nawwir qulubana wa qulubahum terangi hati mereka dan hati kami ya Allah Allahumma ja'alna minal mustaqimin jadikan kami orang-orang yang istiqamah Allahumma khtim lana bi husnil khatimah tutup umur kami dengan husnul khatimah wala takhtim alaina bi su'il khatimah jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah Allahumma ja'al akhir kalamina inna intihai ajalina jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai saat itu yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf banyak silap dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.